فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ya, jangan sampai kalian menjadi orang yang punya andil untuk terjengkangnya orang dari jalan Allah. Gara-gara kamu, gara-gara sikap kamu, kemudian orang itu la ta'lim, wala iltizam. Kenapa? Kecewa dia. Karena sikap keras dan tegas kita yang ketoi benar. Ya, tapi ngawur. Allah tidak mengajarkan demikian.